Baik, kaum muslimin dan muslimat, peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pogung Dalang rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada di halaman 28. Likuman amila bihadil adillati minas sahabati. Ya, tentang orang-orang yang mengamalkan 7 dalil ini dari kalangan para sahabat. Tentu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatan, adalah teladan dalam ittiba, ayatan teladan dalam menjauhi hawa nafsu dan amal yang mengada-ada. Itulah pantas bagi mereka menyelisihi perintah yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita jumpai banyak riwayat yang terdapat dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum yang isinya mengamalkan dalil-dalil ini ketika memandang wanita yang tidak dilamar. Ketika salah satu mereka bertekad untuk menikah supaya liya'rifa man ba'dahum, supaya taulah orang-orang setelah masa para sahabat, bahasanya para sahabat adalah manusia yang paling utama dan paling cepat dalam menerapkan ajaran Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kehati-hatian yang tercela adalah apa yang diajarkan oleh sebagian kaum muslimin melarang laki-laki melihat anak perempuannya yang tidak dilamar. Padahal ini adalah satu hal yang terdapat dalam banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipraktikkan oleh para sahabat yang mereka adalah insan-insan yang bertakwa. Dan terbuktilah bahasanya melihat ini memiliki takdirin kabirin, pengaruh yang besar untuk langgengnya kehidupan rumah tangga. Sebagaimana yang dikatakan, ditambah terus-menerus kami mendengar kabar yang menyedihkan yang sangat banyak, yaitu kasus-kasus perceraian yang banyak yang terjadi di antara orang-orang yang menikah tanpa mempraktikkan wasiat Rasulullah SAW, yaitu memandang wanita yang hendak dinikahi atau yang hendak dilamar. Padahal dalam melaksanakan wasiat Rasul ini terdapat kebaikan seluruhnya, kebaikan untuk semua pihak, si anak muda yang melamar, perempuan yang dilamar, dan keluarga si perempuan. Hadis berikut ini, hadis sekian, dan di antara orang yang kita dapatkan riwayat bahasanya mereka mempraktikkan hal ini adalah sahabat Murrah bin Subah radhiyallahu anhu, sebagaimana di dalil yang pertama. Beliau melamar seorang perempuan dan belum melihatnya, lantas Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk melihat wanita itu. Maka sahabat Murrah pun pergi kepada keluarga, menemui keluarga wanita tersebut, mengkabarkan pada mereka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, pihak bapak dan ibu tidak menyukai hal ini. Akan tetapi si gadis mendengar di belakang kamar, di balik kamar, atas dia bersuara dan mengatakan kepada Mughirah radhiyallahu anhu, jika memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkanmu untuk melihat diriku, fangdur, silakan lihat. Kemudian Mughirah mengatakan, aku melihatnya kemudian menikahinya. Kemudian ada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, tatkala dia melamar seorang gadis dari Bani Salimah, maka adalah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini sembunyi di balik pohon-pohon kurma untuk bisa melihat gadis tersebut, sehingga dia melihat dari si gadis ini mayujibuhu, bagian dari fisiknya yang menarik di hatinya, fatazawwajah, kemudian dia menikahinya. Kemudian sahabat yang ketiga adalah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, beliau ra'ahu sahibul lahu. Sahabat Muhammad bin Maslamah ini dilihat oleh salah satu kawannya, beliau sedang yutaridu, memandangi seorang gadis yang dia lamar dengan pandangannya tawad dan syedidan, dan dia ikuti dan dia pandangi dengan serius, dia pandangi dan dia ikuti. Maka dari tujuh dalil yang telah kita baca, kita jumpai tiga sahabat yang mempraktekan apa yang Nabi tuntunkan untuk melihat wanita yang dilamar atau tidak dilamar. Kemudian pembahasan berikutnya, apakah disyaratkan si wanita mengetahui kalau dia dinamar, kalau dia dilihat? Maka fasal dalam masalah ini atau kata putus di hadir masalah dalam masalah ini sebagaimana masalah yang lainnya, yaitu masalah-masalah yang diperselisihkan. Kata putusnya kembali kepada kitabullah azza wajal dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yasibul muslima ghairu dhalik. Tidak boleh bagi seorang muslim selain hal itu. Maka kalimat ini mengisyaratkan bahasanya ada khilaf ulama. Ada perselisihan ulama tentang apakah disyaratkan si wanita itu tahu kalau dia dilamar, kalau dia dilihat ataukah tidak. Dan kata putus dalam hal yang diperselisihkan adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi rujuk dan dengan merujuk pada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jumpai Nabi membolehkan memandang wanita yang dilamar meskipun dia tidak tahu kalau dilihat, bahkan tanpa seizinnya. Ya, dalilnya dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang telah kita baca dari Imam Ahmad, jika salah satu kali yang melamar seorang perempuan tidak dosa baginya untuk melihatnya jika dia melihat karena pelamarnya. Yang digarisbawahi, wa in kanat la ta'lamu, meskipun si perempuannya tidak tahu kalau dia dilihat. Dari yang lain, dua sahabat yang mulia Jabir bin Abdillah dan Muhammad bin Maslamah, masing-masing dari keduanya bersembunyi di nakhli, di balik pohon koma untuk melihat wanita yang dilamar tanpa setahu wanita yang dilamar dan tanpa izin wanita yang dilamar. Tapi kalau kita lihat riwayat yang telah kita baca, maka yang sembunyi di balik pohon itu adalah sahabat Jabir. Sedangkan Muhammad bin Maslamah tadi dia berada di atas loteng terus mengamati wanita yang ingin dia lamar dan mengikutinya dengan pandangannya. Dan tidak ada yang lebih tegas dan lebih menunjukkan bolehnya hal ini dibandingkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun dia tidak tahu. Khasatan lebih-lebih lagi waqad ta'ayyada, hal ini dikuatkan dengan praktek sebagian sahabat radhiyallahu anhum yang mempraktekkan hal tersebut. Namun kalau duduk perkara sebenarnya di kalangan para ulama, maka ini diperselisihkan sebagaimana kutipan-kutipan berikut ini. An-Nawawi mengatakan di Sahih Muslim, madhab kami itu Syafi'i, Malik, dan Ahmad. Maka ini pendapat jumhur, tidak disyaratkan bolehnya nadar, ridha, wanita yang dinadar. Bahkan lahu bagi boleh seorang si pelamar melakukan hal tersebut yaitu nazar fi ghaflatiha, dalam keadaan dia lalai dan tidak tahu kalau dilihat. Bahkan tanpa takdimi iklamin, menyampaikan pemberitahuan sebelumnya. Akan tetapi Imam Malik mengatakan, aku tidak suka nazar dalam keadaan si wanita itu lalai dan tidak tahu kalau dia dinazar. Khawatir jatuhnya pandangan memandang aurat. Kemudian dari Imam Malik terdapat satu riwayat yang dinilai lemah, satu versi yang dinilai bermasalah, yaitu tidak boleh memandang wanita yang tidak dilamar kecuali seizin dia. Bahatu ta'ifun, dan ini adalah pendapat yang lemah, karena Nabi SAW mengizinkan secara mutlak dan tidak mempersyaratkan harus minta izin terlebih dahulu. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i di Fathul Bari mengatakan, jumhur atau mayoritas ulama berpendapat boleh memandang si perempuan jika diinginkan demikian tanpa izin dia. Dari Imam Malik terdapat satu versi pendapat mengatakan disyaratkan izin si dia. Al-Munawi ketika menjelaskan sabda Nabi, meskipun si wanita tidak tahu, maksudnya meskipun si wanita tidak mengetahui kalau dia dinadzar. Kaan misalnya yutalli alaiha, si laki-laki ini melihat si wanita min kuwatin dari lubang angin wa yakhafilatun, dan wanita tersebut tidak tahu. Sehingga hadis ini terdapat sanggahan bagi ulama yang memakruhkan, memandangnya dalam keadaan dia lalai dan tidak tahu semacam Imam Malik, dan membatalkan pendapat ulama yang mensyaratkan izin, ya, mempersyaratkan ya, izin dari si wanita. Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, tidaklah mengapa melihat wanita yang tidak dilamar dengan izin dia atau tanpa izin, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melihat wa atlaqa, dan Nabi tidak memberi rincian. Bahkan dalam hadis Jabir, aku sembunyi-sembunyilah untuk melihat dia. Demikian juga dalam hadis dari Mughirah, dia minta izin pada bapak ibu si dia untuk nazar, namun bapak ibunya tidak menyukainya. Akhirnya si wanitanya malah yang mengizinkannya. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang ingin menikahi seorang wanita, boleh dia nazar terhadap wanita tersebut mutaghafilan laha, mencari kelalaiannya, yaitu dia tidak tahu kalau di nazar, atau tanpa kelalaiannya, artinya dia tahu kalau di nazar. Kemudian Syaukali rahimahullah ta'ala mengatakan, zahir hadis-hadis yang ada menunjukkan boleh nazar atau melihat wanita yang tidak dilamar atau yang telah dilamar atau yang tidak dinikahi, baik dengan seizin dia ataukah tidak. Kesimpulannya, maka tidak mengapa insya Allah bagi siapa yang bertekad untuk melamar seorang perempuan untuk nazar si dia, ya, tanpa sepengetahuan dia, dalam rangka mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa in kanat la ta'lamu, meskipun si dianya tidak tahu. Wakama tafaw, dan demikian banyak nukilan-nukilan dari para ulama yang menunjukkan hal ini, wallahu a'lam, dan itu pendapat jumhur, dapat mayoritas ulama menyelisihi Imam Malik. Imam Malik yang memakruhkannya, bahkan di versi yang lain Imam Malik mensyaratkan izin si perempuan. Dan perlu diketahui bahasanya hadis-hadis yang menunjukkan disyariatkannya nazar untuk perempuan yang hendak dinikahi ini, hadis-hadis tersebut disimpulkan oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahasanya, hal ini menunjukkan bahasanya perempuan-perempuan di masa silam mereka menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya, sehingga untuk tahu perlu ada prosesi khusus untuk melihat. Mereka mengatakan kalau tidak demikian maka tidak perlu ada proses khusus. Nazar tinggal kapan dia mau pergi ke warung, nanti akan kelihatan. Kemudian ini perlu satu hal, sehingga berdasarkan hal ini maka nazar ini adalah pengecualian dari keadaan asal perempuan. Kalau pakai sudut pandang ini penting untuk sebagai bekal untuk membaca bagian selanjutnya, apa yang boleh dilihat oleh seorang laki-laki dari wanita yang hendak dia nikahi. Telah kita ketahui bahwasanya Islam membolehkan seorang laki-laki untuk memandang wanita yang tidak dia nikahi, maka kita harus mengetahui batasan pandangan tersebut. Mahil mawadi, manakah bagian-bagian tubuh yang boleh dilihat dari seorang wanita yang tidak dinikahi? Kami katakan terjadi perselisihan di antara para ulama tentang bagian tubuh yang boleh dilihat. Dan pendapat yang paling penting dalam masalah ini ada 4 pendapat. Pendapat yang paling penting itu disebutkan. dan ketika adanya pendapat itu tidak mesti menunjukkan benarnya satu pendapat. Kita cuma bicara adanya pendapat. Yang pertama, dibolehkan bagi seorang laki-laki untuk hanya memandang wajah dan dua telapak tangannya. Cuma melihat wajah dan dua telapak tangan wanita yang hendak dinikahi. Ini pendapat mayoritas para ulama, di antaranya adalah salah satu pendapat Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua, boleh memandang seluruh badannya. Ngeri ya. Wa kalau Dawud, ini pendapat Dawud Ad-Dhahiri. Bahkan Imam Ahmad Nasso menegaskan boleh memandang calonnya tersebut mutajari dan dalam keadaan telanjang. Ya, ini tentu sangat sekali ya. Ya, namun tadi kita sampaikan ya, namanya pendapat itu pendapat dan itu tidak mesti artinya satu hal yang berdasar. Kemudian yang ketiga, boleh memandang mayat haru baliba yang umumnya terlihat kalau di rumah. Umumnya yang terlihat, wajarnya yang terlihat manakala beraktivitas di rumah. Dan ketika aktivitas di rumah, wajarnya seorang muslimah itu terlihat mawadi'ul wudu, terlihat anggota-anggota wudunya, leher ke atas, kemudian tangan dia sampai siku, kemudian telapak tangan dan betis, mata kaki atau sedikit naik sedikit. Itu normal dan sopannya wanita muslimah ketika beraktivitas di rumah. Sehingga di sini disebutkan kalau kebelah leher, betis atau yang lain. Ini adalah riwayat yang ketiga dari Imam Ahmad. Dalam satu disampaikan, diceritakan oleh Hamban. Anhu dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, tidaklah mengapa memandang si dia, memandang bagian tubuh yang mendorong untuk nikah dengannya, itu memandang tangan, memandang badan dan semacam itu. Ibnu Jauzi mengatakan Imam Ahmad nasu dan tegas, bolehnya laki-laki memandang wanita yang ingin dia nikahi, dia boleh memandang yang tergolong awam. Kata-kata yang tergolong awam mengisyaratkan artinya lebih dari sekedar wajah. Sedangkan kemudian pendapat yang keempat mengatakan boleh memandang bagian-bagian yang mawadi'ul lahm, tempat-tempat daging di badannya, betis dan yang ada dagingnya. Ya, apa berarti ini hasta, bahkan sudah lebih naik sedikit. Ini pendapat Al-Auza'i. Inilah empat pendapat yang paling penting yang berkisar secara ringkas. Ada pendapat-pendapat yang lain, namun saya melihat pendapat-pendapat yang lain tidak keluar dari global empat pendapat ini yang telah saya sebutkan. Dan tentu ketika kita mengkaji pendapat, ya, selayaknya tidak hanya berhenti di ini ada sekian pendapat dan setelah itu audien dibiarkan lepas, silakan ya, dipilih mana yang nyaman di hati, yang nanti pilih yang kedua. Ya. Walaupun dan sekarang mah wa yu al aqrab lil adillah, pendapat manakah yang lebih dekat kepada dalil? Kata-kata aqrab kepada dalil mengisyaratkan bahasanya ini naubulan istihad, menyadari bahasanya ada pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan kuatnya pendapat A dan ada alasan-alasan yang menunjukkan kuatnya pendapat B, sehingga penulis mengatakan mana yang lebih dekat kepada dalil, artinya mengakui adanya sisi dan unsur istihad dalam pemilihan pendapat ini. Yang lebih dekat pada kebenaran dari pendapat-pendapat ini menurut penulis buku ini adalah pendapat yang ketiga, yaitu yang membolehkan mawadi'ul wudu, ya, atau yang biasa terlihat ketika di rumah. Dia katakan maka pada hakikatnya membatasi hadis-hadis melihat dibatasi dengan wajah dan dua telapak tangan adalah pembatasan tanpa dalil. Demikian juga pendapat yang membolehkan melihatnya, melihat si dia dalam keadaan telanjang atau dan seluruh anggota badannya, maka itu qaulun bila dalil, bila dalil maka seperti itu juga, itu adalah pendapat tanpa dalil. Dan tidak didukung oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah si dia. Ashabu hadhihi ra'yi, maka pemilik pendapat ini tidaklah sabda Rasul ini mendukung pemilik pendapat ini untuk mendukung apa yang dia pahami. Ila kecuali jika mereka bisa mendatangkan nukilan kepada kita bahwa wanita muslimah dulu berjalan telanjang di tengah-tengah ya, masyarakat Islam di masa silam. Atau mereka mengatakan bolehnya itulah melongok dan mengintip dan memandanginya ketika dia sedang di kamar mandi. Walakin akan tetapi sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah bahwa wajhu dan alasan, wajah di sini terjemahnya alasan. Dan alasan bolehnya memandang apa yang nampak biasanya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengizinkan untuk melihat si dia tanpa setahu si dia. Maka diketahui bahasanya Nabi mengizinkan untuk melihat semua yang nampak ajatan biasanya. Itlah yukinu ifadu waji bin nadar, karena tidaklah mungkin mengkhususkan hanya melihat wajah saja padahal anggota tubuh yang lain bersukutu dengan wajah fiduhu dalam masalah terlihat di rumah. Di'annahu karena anggota-anggota tubuh tersebut nampak ghaliban biasanya saat di rumah. Fa'ubiha an-nadar ilaihi kal wajhi, maka dibolehkanlah memandang pada bagian yang nampak di rumah sebagaimana wajah. Alasan yang lain, wali'anna dan karena dia adalah wanita yang dibolehkan untuk dilihat dengan perintah syariat. Fa'ubiha an-nadar, maka dibolehkanlah memandang si dia ila dalika pada bagian-bagian tersebut yang merupakan anggota-anggota wudu sebagaimana dawatil maharimi, sebagaimana memandang mahram. Maka disini kita jumpai dari perkataan Ibnu Qudamah bahasanya yang boleh dipandang dari mahram itu hanya ma dhahara ghaliban fil bait, apa yang normalnya umumnya terlihat saat di rumah, yaitu mawatiul wudu. Itu yang boleh dilihat oleh mahram. Itu yang boleh dilihat oleh seorang anak kepada ibunya, seorang kakak laki-laki kepada adiknya. Itu cuma boleh melihat mawatiul wudu. Dan yang boleh dinampakkan oleh seorang perempuan pada anaknya, pada kakaknya, pada bapaknya, itu hanya mawatiul wudu, adalah anggota-anggota wudu saja, leher ke atas, kemudian sampai ke tangan sampai siku, dan kaki sampai mata kaki atau sedikit tambah sedikit. Itu saja yang boleh dinampakkan oleh seorang wanita ketika di rumah di depan mahramnya. Demikian juga itu yang boleh dilihat. Karena itu seorang wanita muslimah ketika di rumah, ya dia tidak boleh, meskipun di rumah, tidak boleh pakai kaos jubensi, tidak boleh kemudian pakai kaos yang belahan dadanya turun jauh ke bawah. Ini cuma kaos ya semata-mata kemudian mengitari leher saja. Atau kemudian demikian juga tidak boleh pakai celana pendek di rumah di atas celana di atas lutut misalnya. Bahkan celana setengah betis pun kemudian ini bermasalah. Karena itulah yang boleh dinampakkan ketika di rumah di depan mahram, dan itulah yang boleh dilihat oleh mahram dari wanita yang merupakan mahramnya. Maka di sini Ibnu Qudamah menyampaikan dua alasan. Dan alasan yang pertama perlu dicermati, Nabi membolehkan memandang. Alasannya kenapa mayat al-ghaliban, karena Nabi mengizinkan an-nadhar ilaiha min ghairi ilmiha. Jadi membolehkan memandang si wanita tersebut tanpa dia ketahui. Maka ulama diketahui bahasanya Nabi mengizinkan fi nadhar memandang apa yang semua apa yang nampak di rumah ada dan biasanya. Ini patut digarisbawahi, nanti akan kita penting untuk kita simpulkan di akhir membaca. Wa hadha muhalun, dan satu hal yang mustahil. Ada seorang yang mengatakan bahasanya Jabir bin Abdullah dan Muhammad bin Maslamah ikhtaba'a, masing-masing sembunyi dia untuk bisa melihat wanita yang dilamar, cuma memandang wajah dan dua telapak tangannya. Wala syak, ada tidak dilakukan bahasanya pemahaman sahabat terhadap perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih utama daripada pemahaman yang lain. Tama'an qadamain wa raqaba, sebagaimana dua telapak kaki dan leher atau semacam itu yang biasa nampak dari seorang wanita, khosatan terutama idza lam yakun fi husbaniha, jika dia tidak memiliki sangkaan adanya laki-laki lain yang memandanginya. Hadza huwa al-mubah qiyatuhu, inilah yang boleh dilihat. Namun yang namanya boleh itu bukan wajib. Yang namanya boleh itu bukan mustahab, apalagi wajib, kata beliau. Yang namanya mubah itu mubah, bukan mustahab dan bukan sebuah kewajiban. Hadza wal mubah yaitu balaisa bidaruri wujubahu yati kulli hadil mawadi' min al-mawadi'. Dan bukanlah bidaruri sebuah keniscayaan mubah ini menjadi wajib melihat semua dari hadil mawadi', anggota-anggota badan ini dari seorang perempuan. Maka beliau mengatakan, penulis mengatakan ini mubah dan bukan sebuah kewajiban atau sebuah anjuran. Mubah itu cuma sekedar mubah. Kan kaidah dalam masalah ini, mubah jika itu menimbulkan mudharat, maka dia menjadi sesuatu yang terlarang. Berarti satu hal yang terlarang. Misalnya yang dilihat adalah hal yang mubah menurut pendapat penulis tadi, kemudian berpeluang besar ketemukan mudharat, sakit apa kemudian sedihnya si wanita karena ternyata tidak jadi dinikahi, padahal sudah lihat rambutnya, sudah lihat lehernya. Maka ini membuat hati berkeping-keping. Nah, ini juga madarat. Janganlah toho wala tiroho. Ya, tidak boleh menimbulkan hal yang menimbulkan madarat. Malkhulasah, kesimpulannya, kata penulis bahasanya, hal-hal ini tidaklah bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika salah satu kalian telah melamar seorang perempuan, fakultamu dia mampu untuk melihat sebagian anggota badan yang mendorongnya untuk menikahinya, maka adalah dia lakukan. Demikian juga sabda Nabi, lihatlah dia. Dan setelah kita mengetahui apa yang boleh dilihat oleh seorang laki-laki dan wanita yang hendak dia nikahi, kita akan berpindah pada pengetahuan tentang tata cara terjadinya tauhiyah atau proses melihat ini. Tadi ada empat pendapat dalam masalah ini, dan penulis menguatkan pendapat yang ketiga, yang itu merupakan pendapat Hanabilah, yaitu membolehkan madhahar ghaibah fil bait, apa yang biasa nampak terlihat manakala di rumah. Namun beliau pun menegaskan mubah ini bukan mustahab, mubah ini bukan sebuah kewajiban. Dan juga patut kita ingat kaidah yang mengatakan bahasanya mubah jika memberikan mudharat, maka dia menjadi satu hal yang terlarang. Dan ada tentu rentang dengan adanya mudharat dan masalah dalam hal ini, terutama jika itu ternyata buahnya atau hasilnya adalah tidak jadi dinikahi. Oleh karena itu, maka kesimpulan dalam masalah ini, kesimpulan yang saya nilai bagus adalah kesimpulan dari perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tentang masalah ini. Beliau tentang batasan apa yang boleh dan bisa dilihat dari wanita yang tidak dinikahi oleh seseorang, dia katakan perlu dibedakan lihatnya ini dengan seizin dia, setahu dia ataukah tidak. Kalau dengan tanpa setahu dia sedang beraktivitas di dapur atau apa ya, dan dilihat ya, tanpa setahu dia, maka boleh dilihat apa yang nampak di rumah, apa yang nampak ketika di rumah. Cuma jika sebagaimana tadi kata Ibnu Qudamah, maka Nabi mengizinkan ya, untuk melihat, Nabi mengizinkan si laki-laki untuk nazar kepada dia tanpa setahu dia, tanpa si setahu si dia. Maka ini menunjukkan maksudnya Nabi mengizinkan untuk melihat apa yang nampak, apa yang biasanya nampak di rumah, adatan biasanya. Maka apa yang nampak biasanya di rumah itu dikaitkan dengan melihat tanpa setahu dia, dikaitkan dengan melihat tanpa setahu dia. Adapun jika melihat tersebut itu adalah dengan sepengetahuan dirinya, maka yang tepat adalah pendapat jumhur, yaitu menunjukkan dengan wajah dan dua telapak tangan, sebagaimana nazarnya Nabi kepada Aisyah di mimpinya, di mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga menimbang madarat, kemungkinan-kemungkinan madarat bagi pihak perempuan jika kita bolehkan lebih dari hal tersebut. Ya, kemudian tentang tata cara nadar. Kaifa tatimmu hadhihi ru'yah, bagaimanakah tatimmu terwujudnya proses melihat ini? Sehingga Nabi SAW saat memerintahkan untuk melihat wanita yang tidak dinikahi, Nabi tidak menentukan tata cara tertentu dan aturan main tertentu untuk proses melihat ini. Nabi cuma mengatakan untuk ilaiha, lihatlah dia. Maka ini namanya nas mutlak ya, yang tidak memiliki takdir, yang tidak memiliki penjelasan lebih detail. Sehingga secara umum tatimmu hadhihi ru'yah, terlaksananya ya, proses melihat ini hasaba ma yatayassaru lil khatib. Sesuai dengan apa yang memungkinkan untuk dilakukan bagi si laki-laki. Akan tetapi dhabitnya, tolak ukurnya ada satu, yaitu duna mahadirah syartiyatin, tanpa ada pelanggaran syariat. Semacam perduaan dan jabat tangan atau yang lainnya yang masih Allah haramkan untuk keduanya. Maka kita lihat Jabir bin Abdillah, beliau ya takhabbau, sembunyi untuk melihat wanita yang dilamar, untuk melihat dari badan si wanita itu yang mendorongnya untuk menikahinya. Demikian juga dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Dan Mughirah bin Shu'bah radhiyallahu anhu, pada saat Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk melihat wanita yang dilamar, maka dia pergi menemui perempuan tersebut dan melihatnya, dan ini dihadiri oleh bapak dan ibunya. Maka ada cara nazar yang berbeda. Nazarnya Jabir, nazarnya yang berbeda dengan nazarnya Al-Mughirah. Maka perbedaan praktek sahabat ini menunjukkan bahwasanya tata cara nazar itu lam yarid biha nassun syar'iyyun, tidak terdapat padanya nas dari syariat yang kita harus komitmen dengannya, wa na'udhu suwaban, dan kita nilai itulah satu-satunya yang benar sehingga yang lainnya tidak boleh. Maka tidak ada tata cara seperti itu. Wa innama al-asul al-am, namun yang menjadi pegangan pokok terwujudnya ru'yah ini, terwujudnya bisa melihat calon tanpa ada pelanggaran syariat. Adapun tata cara realnya, maka itu diserahkan kepada manusia. Yang penting tidak ada pelanggaran syariat. Wa afdalul halat, dan keadaan nazar yang paling afdal, ini menurut penulis. penulis tentu kemudian boleh jadi belum dilakukan satu hal yang afdal dalam kondisi-kondisi yang lain. Kalau kita tahu fihan ya yang terlaksana dengannya proses melihat, ada seorang laki-laki pergi ke rumah wanita yang tidak dia nikahi, kemudian dia boleh duduk bersamanya dan ini dihadiri mahramnya. Dan ini tentu kondisi semacam ini perlu didukung mahramnya juga ngerti hukum agama. Jangan malah kemudian mahramnya pamit tinggal pergi. Oh iya, iya monggo dihitung sekali ya setan. Sibuk ke belakang, Pak Bezber ke belakang, enggak. Maka ini ya kondisi yang afdal dalam kondisi tertentu ketika kemudian mahramnya, walinya itu ya, secara mengerti ya, agama, kalau kemudian mahramnya polos, walinya awam, nah ini punya ada anak atau yang mau kenalan sama anak kondisi ya pasti tinggal pergi. Kondisi yang afdal nanti ya, yang terbaik boleh jadi tidak demikian. Fa'inna wala hadisi berarti maka dengan tata cara semacam ini si laki-laki bisa melihat si dia mayatahu yang menolongnya untuk menikahinya ya, bisa kemudian dia lihat wajahnya, dua telapak tangannya dan wajahnya, maka diketahuilah kecantikannya ya, dari telapak tangannya diketahuilah ya, kemudian sisi-sisi yang lain ya, boleh jadi kemampuan masaknya dan yang lain kelihatan dari tangannya. Kalau tangannya kukunya panjang-panjang itu berarti tidak bisa masak. Kalau kukunya panjang-panjang mungkin dia ngiris-ngiris bawang kan, ngiris-ngiris cabai kan, nggak mungkin kan. Kukunya panjang-panjang dia rawat baik-baik kan, itu berarti nggak perlu masak kan. Baik hati-hatiha dan tampilannya. Kata dikayyukinuhu dan mungkin bagi si laki-laki untuk ngobrol dengannya dan mengetahui sejauh mana kualitas agamanya, bagusnya cara dia bertutur kata dan bagaimanakah kualitas akalnya. Tuma ala hadis sifati, kemudian dengan tata cara semacam ini maka ada kesempatan lah bagi si wanita ya al-ukhwa, kesempatan bagi si dia untuk melihat si laki-laki ini. Dan dia bisa menanyainya ya, tentang berbagai hal sehingga si wanita ini mengetahui kualitas agama si laki-laki, mata setitik yang bisa mampu untuk dia ketahui. Maka dianlah karena si wanita ini bisa melihat tampilan si laki-laki dan dia bisa mengetahui sejauh manakah semangatnya dalam memegang teguh dan menjalankan sunnah Nabi ya, dari yang berkenaan misalnya dari sisi-sisi fisik ya. Maka banyak kaum muslimin saat ini ya, kurang peduli dengan apa yang Nabi ajarkan sehingga dia mengkoak habis jenggotnya atau kemudian memanjangkan kainnya lebih dari batas toleransi atau kemudian pakai cincin emas. Waqad yuafiqu wal mar'ah ala shakhsin bi hadhihi sifati. Dan boleh jadi wali si perempuan ini mencocoki lelaki tersebut padahal demikian keadaannya. Maka supaya kemudian wali makana itu mar'ati, dan dikarenakan izin seorang wanita dalam pernikahan itu satu hal yang diperhitungkan. Ulima maka diketahui anna bahasanya akad nikah itu dibangun di atas hak dia untuk melihat laki-laki yang melamarnya. Jika tanpa dia melihat laki-laki tersebut, bagaimanakah dia bisa mengutarakan pendapatnya tentang laki-laki itu? Ya, maka di sini disampaikan bahasanya oleh penulis, bahasanya hak nazar itu bukan hanya hak laki-laki. Meskipun ada hadis yang tertuju pada laki-laki, namun dia adalah juga hak wanita. wanita. Ini kita lihat dari kalimat walimakana itu ma'at fi nikah sampai akhir paragraf. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya ini adalah hak si wanita. Apa alasan jika ini hak wanita? Wanita bahasanya izin si laki-laki, izin si wanita untuk perkenan dia untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki. Itu satu hal yang dipertimbangkan dalam syariat. Ketika dia merasa dipaksa, maka akad nikah keabsahannya di tangan si dia. Jika dia merelakan, sah. Jika tidak, maka pernikahan tersebut selesai. Maka izin ke wanita itu satu hal yang dipertimbangkan dalam keabsahan akad nikah. Dan berarti izin ini berarti berkaitan erat dengan dia melihat laki-laki yang dan melamar. Kalau tanpa melihat, bagaimana dia bisa mengutarakan pendapatnya setuju nikah dengan dia ataukah tidak? Nah, ini alasan, maka ini alasan yang menunjukkan bahwasanya melihat si wanita, melihat wanita melihat calon calonnya laki-laki yang tidak melamarnya atau tidak menikah dengannya itu juga hak seorang perempuan. Maka tadi disampaikan dengan ini, maka dengan tata cara yang tadi disampaikan disarankan oleh penulis, maka si wanita bisa melihatnya dan dia bisa mengetahui kualitas agamanya dan bisa menanyai si laki-laki tersebut tentang hal-hal sejumlah hal yang dengan itu dia lihat kualitas dan keadaan si laki-laki. Dan pesan penting saya bagi para wanita ketika ada di acara nonton ini, jangan lupa tanyakan pada si laki-laki tersebut, sudah belajar halal haram perniagaan perdagangan ataukah belum? Sudah tamat kitab buyuk ataukah belum? Kalau belum, maka itu masukkan ke dalam daftar tunggu. Karena Anda kemudian menginginkan untuk dinafkahi dengan harta yang halal. Jadi tidak mungkin terjadi kalau calon suami Anda tidak paham mana riba, mana bukan riba, mana jual beli yang halal, mana yang jual beli yang haram, mana hadiah yang halal, mana hadiah yang haram, apa itu suap, apa itu ini. Ini belum khatam, belum bisa bedakan. Maka ya, bisa kita jamin pasti nanti nafkah yang ada itu minimal akan tercampur dengan hal-hal yang haram. Oleh karena itu wasiat penting saya untuk Anda wahai para muslimah, tanyakan kepada laki-laki yang mau melamar di Anda, sudah khatam pengajian kitabul baik atau belum? Maka kalau belum, ya nanti ya, itu bisa dikesampingkan ya. Masuk daftar tunggu, bukan prioritas utama. Prioritas kalah laki-laki ya, semangat untuk dan ingin serius untuk nikah dengan Anda, dan dia adalah orang yang sudah belajar halal haram harta, halal haram penghasilan, sehingga dia laki-laki ini itu kita bisa pastikan bisa mendatangkan dan bawa ke rumah harta yang halal untuk istri dan anak-anaknya. Tolong digaris bawahi setebal-tebalnya pesan saya ini. Balat ia berubah atau dan yang dilakukan adalah sebagian orang di hari ini berupa lewatnya, sekedar lewatnya si perempuan di hadapan laki-laki ini, meskipun ini lebih ringan madaratnya dan lebih utama keadaannya dibandingkan tidak melihat sama sekali. Akan tetapi maksud dari melihat itu tafutu hilang dengan perbuatan ini. Semisal Nabi mengatakan lihat dia karena di matanya orang Ansor ada yang bermasalah, ada yang mengganjal, berarti lihat yang jelek sehingga ketahuan sipitnya, sipitnya ini sipit yang menarik atau sipit yang jelek. Maka ini melihat ya bukan hanya sekilas, namun melihat ya, melihat yang detail, melihat yang bisa mengamati bahar dan nazar, dan memandang semacam tidak akan terwujud dalam kondisi ini jika cuma lewat saja. Ya, Karena ketika lewat saja maka si laki-laki tidaklah mengenal kecuali tingginya. Di samping cara semacam ini juga mencegah si wanita untuk mendapatkan haknya, yaitu melihat si laki-laki. Diriatkan oleh Abdul Razzaq dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, "Hilan, ada salah satu dari kalian bersengaja menikahkan anak gadisnya dan dia nikahkan dengan laki-laki yang jelek mukanya. Ingat, innahunna, sesungguhnya wanita itu menyukai apa yang disukai oleh kalian, oleh para laki-laki. Laki-laki suka, kemudian wanita yang cantik, maka perempuan juga suka laki-laki yang menarik, ada sisi gantengnya. Yang ni ida zawaja adamima, artinya jika si anak gadis dinikahkan dengan laki-laki yang jelek mukanya, maka dia tidak suka karena hal tersebut. Ma yang kau apa yang tidak, sebagaimana laki-laki tidak suka dengan nikah dengan perempuan yang jelek. Wa asatallaha fihi, akhirnya dia akan durhaka kepada Allah terhadap suaminya." Kemudian Bukhari itu memiliki judul bab nadzarul an-nadzar ila al-maqati. Bab bahasanya wanita memandang, bab memandang wanita yang tidak dinikahi. Dan satu hal yang menarik, Al-Qasthalani Asy-Syafi'i mengatakan ketika menjelaskan Sahih Bukhari dan mengatakan wal mar'atu ila rajul. Dan si perempuan juga melihat si laki-laki. Semakala aidan dan Qasthalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan balikuliban bagi masing-masing laki-laki dan perempuan hendaklah dia melihat calonnya. Ya, maka ringkasnya penulis dan mengutamakan cara nadzar sebagaimana yang tadi disampaikan, datang ke rumahnya dan duduk dan di hadapannya ada wanita yang sudah dia nikahi dan dia ditemani oleh mahramnya. Boleh sedati sifat namun maka cara ini yang telah aku sebutkan bukanlah wahidah satu-satunya cara untuk melihat wanita yang dilamar. Akan tetapi dia adalah tata cara yang terwujud badannya proses melihat di jauh dalam suasana penuh dengan menjaga kehormatan wasiyanah dan terjaganya kehormatan dan jauh aniribah dari hal yang mencurigakan masyak dan hal yang meragukan. Namun sebenarnya seandainya antatimah hadiru'ya, proses melihat itu telah terwujud dengan cara apapun, selama dalam itar, selama dalam bingkai syariat, artinya tidak melanggar aturan-aturan syariat, maka itu satu hal yang diperbolehkan. Kemudian timbul masalah selanjutnya, setelah ru'yah dilakukan dalam bingkai syariat, apakah ru'yah ini memiliki jumlah? Ada dun muhaddadun, jumlah tertentu minal mawad beberapa kali yang harus dipegangi dan ditegaskan oleh syariat, ataukah tidak ada jumlahnya? Ya, dan namun bagaimanakah batasannya? Atau kita tambahkan dengan satu poin, hal ru'yah yang ada tul mahaddatun minal mawad, apakah kegiatan ru'yah itu memiliki jumlah tertentu minal mawad, yaitu beberapa kali tertentu? Yang bagi lil khatib ayah lama, hendaklah seorang laki-laki pelamar itu menyadari bahasanya wanita yang dia lamar itu mazalat muharramatan alaihi, adalah wanita yang asing, yang haram atas dirinya. Maka tidak boleh baginya berduaan dengannya, tidak boleh jabat tangan dengannya. Karena lam yarid, an-nasyara lam yarid berin nadari. Kata syariat tidaklah datang memberikan kelonggaran kecuali melihat saja. Maka boleh baginya untuk memandanginya dan boleh yawadzib, mengulang-ulang memandanginya. Boleh juga ia ta'amal, merenungkan, ya, memikirkan, melihat secara cermat sisi-sisi cantiknya. Lian dan dengan alasan tadi, ya, diantaranya perintah Nabi untuk nazar dengan memperhatikan bagaimanakah mata si wanita ansar. karena maksud tidak akan terwujud kecuali dengan hal itu. Namun meskipun boleh ta'amul, boleh mencermati, namun ada syarat. Tidaknya nazar ini bidai taladudin wa syahwatin wala lighibatin. Tanpa ada kemudian taladud menikmatinya, tanpa birahi, tanpa syahwat, dan tanpa diiringi dengan hal-hal yang mencurigakan. Maka tadi ada kalimat wa yuwatidu an-nazar ilaiha. Boleh mengulang-ulang memandanginya. Maka tidak ada batasan khusus angka berapa kali, itu tidak ada batasan semacam itu. Namun cuma ada syarat, ya, tanpa ada talabdut, tanpa ada syahwat, tanpa ada hal-hal yang aneh-aneh dan mencurigakan. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah dari kitab ini. Kita akan lanjutkan satu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.